Jadi bangunan tinggi itu sudah ada sebelumnya. Mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang kokoh. Nah, dengan kekuatan tangan mereka sendiri. Ya, jadi kalau dulu itu manual. Nah, kalau sekarang kan yang bekerja serba robot. Kalau dahulu tangan mereka sendiri yang berbuat. Tangan mereka sendiri yang membangun. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang kekuatan seperti mereka itu tidaklah diciptakan yang semisalnya di negeri-negeri yang lain. Ai allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan yang semisalnya di negeri-negeri yang lain. Fi idhamil ajsad, dalam hal besarnya tubuh-tubuh mereka. Wa quwwatil ba's, dan kekuatan mereka. Ya. Power yang mereka miliki. Nah. Jadi bangsa yang kuat, bertenaga, tubuh-tubuh mereka besar. Ya. Ini mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai salah satu contoh bangsa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan namun mereka kufur, dan kenikmatan itu tidak mampu menghalangi mereka dari azabullah Subhanahu wa taala. Bangsa yang kedua, wa thamud alladziina jaabus sakhra bil waad. Bangsa Thamud atau kabilah Thamud, alladziina jaabu, disebutkan dalam tafsir wa kaifa fa'ala bi Thamud qaum salih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ya kaum Thamud, yaitu kaumnya Nabiullah Salih. Alladzina jabus sakhra, mereka adalah orang-orang yang jabu. Jabu yakni qatta'u, memotong-motong batu-batu. Bilwadi, di lembah-lembah. Wattakhadhu minhu buyutan, dan mereka membuat dari potongan-potongan batu yang keras tersebut sebagai rumah-rumah. Ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Thamud. Batu-batu besar itu dihancurkan oleh mereka. Lalu kemudian mereka menyusun sedemikian rupa jadilah bangunan yang di dalamnya mereka tinggali. Nah, subhanallah. Ini kaum Thamud. Kemudian yang ketiga, wa fir'aun dzil autad, dan Fir'aun. Fir'aun dzil autad. Al-autad, asal makna al-autad itu dari jamak dari watad. Watad itu pasak-pasak, tiang-tiang yang kokoh. Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tafsir, apa yang dimaksud dzil autad. Nah, dan disebutkan dalam tafsir Amru Yasar, wa kaifa fa'ala bi Fir'aun malik Misra, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Fir'aun, rajanya Mesir, sahibul junud, yang memiliki tentara-tentara. Ini menunjukkan bahwa dalam tafsir ini al-autad beliau artikan yang dimaksud tiang-tiang pasak-pasak yang kokoh, yaitu bala tentara-bala tentara yang kuat.